Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين أعزني الله وإياكم kita sudah masuk tanggal 9 Rajab ini ya. Betul. Pada tanggal 10. Baik. Alhamdulillah bulan Ramadan ini sudah dekat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesempatan untuk kita bisa bertemu dan menjalankan ibadah-ibadah yang mulia di bulan tersebut. Kemudian intilaqan min qawli al-imam al-Syafi'i rahimahullah, man hafizal hadith qawiyat hujjatuh. Jadi berangkat dari ucapan al-imam al-Syafi'i rahimahullah, siapa yang menghafal hadith niscaya akan kuat hujjahnya. InsyaAllah untuk pelajaran kitab as-siyam ini, sebelum dimulai, nanti setiap majelis menyetorkan hadis yang sudah dilewati. Ya, satu hadis saja yang sudah dilewati. Tapi untuk para tulab TD, wujuban. Untuk selainnya, tatawuan. Ya. Baik. Setuju ya. Hadisnya insya Allah pendek-pendek, kecuali yang panjang. Baik, rata-rata muttafaq alaih, hanya sedikit yang Imam Bukhari bersendirian ataupun Imam Muslim bersendirian. Baik. Jadi antum tinggal menghafal rawinya saja, sahabiul hadis. Insya Allah dimulai pertemuan pekan depan ya. Dan nanti selesai pembahasan kitab Syarah Sunan Abi Dawud dari waktu yang tersisa sampai akhir dari semester ini, kita melanjutkan kitab Syarah Umdah ini. Jadi untuk malam Rabu, malam Kamis nantinya dengan pelajaran Umdah setelah kitab syarah kitab sunnah selesai insyaallah. Nanti untuk kitab barunya insyaallah pada semester berikutnya. Tapi kita pada pertemuan sebelumnya sudah membaca matan hadis yang keempat ya, dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu an, di mana beliau menyatakan tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Kami pernah makan sahur bersama Nabi, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bangkit untuk salat. Qala Anas qultu li Zaid. Anas berkata, aku bertanya kepada Zaid, kam kana bainal adzani was sahur. Tapi berapa yakni rentang waktu antara adzan dengan makan sahurnya? Jadi dengan akhir dari makan sahur beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala qadra 50 ayah. Kata Zaid ibn Sabit sekitar ya bacaan yakni tentang waktu bacaan 50 ayat. Yakni ayat yang pertengahan, tidak ayat-ayat yang panjang, tidak pula yang pendek, dan dengan bacaan yang pertengahan, bukan bacaan yang lambat, tidak pula dengan bacaan yang cepat. Baik, kita baca ta'liq al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Wa qawluhu fi hadithi Anas an Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhuma qala tasahharna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila as-salah ila akhir al-hadith. Kata beliau rahimahullah, fihi استحباب تأخير السهور وهذا هو المشروع. Pada hadis ini di antara faedah yang bisa dipetik adalah disukainya atau disunnahkannya untuk mengakhirkan as-suhur yakni makan sahur. Tayyib, kata beliau, wa hadha huwa al-mashru'. Dan ini yang disyariatkan. Kemudian wa amma ma yaf'aluhu katsirun minan nas al-yawma min taqdimis suhur jiddan fa hadha bid'atun. Kata beliau selanjutnya, adapun apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia di masa ini berupa menyegerakannya sahur, ya menyegerakan makan sahur, yakni demikian sangat. Fahadha bid'atun, maka yang demikian ini termasuk bid'ah. Ya bahkan sebagian ya di antara saudara-saudara kita muslimin mungkin ada yang baru ya setengah dua atau setengah tiga sudah ya teriak-teriak sahur sahur ya seperti itu ya. Jadi kata Syekh rahimahullah di sini bahwa menyegerakan makan sahur ya dalam tempo waktu yang masih jauh dari datangnya yakni fajar shadiq atau munculnya fajar shadiq, ini termasuk bidah. Kata beliau, wa min sababi hadhil bidah, dan di antara penyebab ya kemunculan bid'ah ini, ja'alu al-luzuma waqtan walitulu'il fajri waqtan. Mereka menjadikan adanya waktu khusus ya untuk al-luzum, yakni mengharuskan berhenti dari makan sahur, dan adanya waktu khusus untuk terbitnya fajar. Disebutkan di sini pada ta'liq fi hasyiyati nuskhatil matan al-imsak. Jadi mereka membuat ketentuan imsak, ini ada waktu khusus ya, kemudian ada waktu untuk terbitnya fajar yang itu menandakan masuknya waktu subuh. Tayib, dan ini sesuatu yang juga tersebar di masa kita ya, sebagaimana sebagian lembaga menerbitkan apa yang disilakan jadwal imsakiyah, yang itu ditetapkan sekitar 10 menit ya sebelum masuk waktu subuh. Di mana dengan penetapan waktu itu ya, mereka mengilzam ya kepada orang-orang yang akan berpuasa untuk menghentikan makan sahur mereka. Tayib. Jadi ini yakni penetapan waktu yang demikian, adanya waktu khusus untuk berhenti dari makan sahur sebelum ya terbitnya fajar shadiq, sebelum masuk waktu subuh, ini merupakan bidah. Ya, demikian yang dikatakan oleh beliau, demikian pula yang ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ya, dalam Fathul Bari di jilid yang keempat. Mungkin untuk halaman sebagian berbeda-beda, di sini disebutkan pada halaman 199 di jilid yang keempat. Beliau rahimahullah Al-Hafidz menyatakan minal bida'il munkarah, termasuk di antara bid'ah yang mungkar, ma uhditsa fi hadha az-zaman, apa yang dimunculkan di zaman ini, min iqa'il adzan ats-tsani qabla al-fajr, ya dari dilakukannya adzan yang kedua ya, qabla al-fajr, sebelum munculnya fajar shadiq, binahwi thulusi sa'ah fi ramadhan, ya sekitar ya ini sepertiga jam ya, sekitar 20 menit sebelum terbit fajar, di mana ini dikhususkan di bulan Ramadan. Jadi azan subuhnya, ini sini Al-Hafidz mengistilahkan dengan azan yang kedua, disegerakan 20 menit sebelum waktunya. Dikhususkan itu di bulan Ramadan. Wa itfa'il masabihi allati ju'ilat alamatan li tahrimil aql wasyurb ala man yuridu siyam. Demikian pula kata beliau, dipadamkannya lampu-lampu penerang yang itu dijadikan dijadikan sebagai tanda dilarangnya untuk makan dan minum bagi yang menghendaki untuk berpuasa. Apa tujuannya? Za'man mimman ahdasahu annahu lilihtiyati fil ibadah. Ya. Dengan sangkaan dari orang yang memunculkannya bahwa tindakan yang demikian ini dalam rangka untuk kehati-hatian di dalam beribadah. Baik. Jadi ditegaskan oleh Al-Hafidz di sini bahwa ini termasuk di antara bid'ah ya yang mungkarah. Jadi menyegerakan azan untuk menghentikan orang-orang yang sedang makan sahur, ya, sebelum waktu berhentinya, jadi sebelum terbit fajar. Kemudian Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menyatakan, wallahu ta'ala wa rasuluhu ghayya dhalika bitabayyuni subhi. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah meletakkan akhir, ya, dari waktu makan sahur dengan tabayyuni subhi, dengan jelasnya masuk waktu subuh. Ya, jelasnya masuk waktu subuh, yakni terbitnya fajar shadiq. Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kulu wa shrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-187. Dan makan minumlah kalian hingga jelas bagi kalian al-khaytul abyad, yani ya putihnya warna ya fajar, cahaya fajar, minal khaytil aswad, dari gelapnya malam, jadi sudah nampak ya fajar. Dikatakan sini minal fajar, yani dari waktu fajar tersebut. Jadi jika telah nampak cahaya putih, ya, dari gelapnya malam, itu menunjukkan sudah masuk waktu fajar. Dan ini akhir, ya, dari dibolehkannya mereka yang akan berpuasa untuk makan dan minum. Tayyib. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, falam yakul. Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini tidak menyatakan hatta yabqa ala tulu'il fajri qadru rubu'i sa'ah au juz'un mu'ayyanun kama za'amu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyatakan, silakan kalian makan dan minum hingga tersisa dari datangnya waktu fajar kadar sekitar 1/4 jam. Atau bagian tertentu, ya, dari waktu-waktu menjelang subuh. Ya, za'amu kama za'amu, ini sebagaimana yang mereka sangkakan. Karena mereka menyangka atau menetapkan adanya, ya, waktu tertentu sebelum datang subuh untuk berhenti dari makan sahur. Ya, sementara Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan batas akhir dari makan sahur, yakni setelah jelas, ya, bagi mereka kaum muslimin terbitnya fajar. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa muraduhum fi hadha al-ihtiyat. Tujuan mereka menetapkan waktu tertentu, disebutkan oleh beliau di sini, ya, bahwa mereka ada yang menetapkan 1/4 jam, ya, sebelum masuk subuh, adalah untuk kehati-hatian. Ya, tujuannya untuk kehati-hatian. Supaya jangan sampai, ya, mereka masih makan, minum, sementara sudah terbit fajar. Tujuannya seperti itu. Walakin ghalitu fi dzalik. Akan tapi mereka keliru, ya, dalam hal tersebut. Ya. Karena namanya kehati-hatian juga harus dibangun di atas ilmu. Dari kekeliruan itulah kata beliau, wasyara'u ma lam ya'zan bihillah. Akhirnya mereka mensyariatkan suatu perkara yang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan izin padanya. Ya, jadi menetapkan yang demikian menjadi sebuah tasyri', penetapan sebuah syariat. Ya, dari situlah kenapa istilah ya waktu imsak dijadikan sebagai waktu akhir dari makan sahur ini menjadi bid'ah. Karena menetapkan ya dalam perkara syariat agama ini yang tidak datang ketetapannya dari Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fal ihtiyatu, kata Ali bin Sa'di, fal ihtiyatu ittiba'u af'alihi sallallahu alaihi wasallam wa syara'i'ih. Yang namanya kehati-hatian itu diwujudkan ya dalam bentuk ittiba', mengikut kepada perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syariat-syariatnya. Itulah sikap hati-hati. Ini yang namanya ihtiyat, ya kata Imam Sa'di adalah ittiba', ya mengikuti perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan syariat-syariatnya. Falau kana hadzal amru khairan la sabaquna ilaihi. Seandainya yang demikian tadi, yakni penetapan adanya waktu tertentu untuk menghentikan ya makan dan minum atau makan sahur bagi yang akan berpuasa sebelum masuk waktu subuh, seandainya ini sesuatu yang baik dengan alasan ini sebagai bentuk kehati-hatian, tentu mereka para pendahulu umat ini ya para salafus salih telah mendahului kita kepada perkara tersebut. Ya, karena mereka orang-orang yang jauh lebih semangat di dalam menjalankan kebaikan ya dibandingkan generasi yang datang setelah mereka. Ya, mereka berupaya untuk mengetahui kebaikan dan mengamalkannya. Ya, berbeda dengan generasi-generasi yang datang setelah mereka, terlebih yang semakin jauh dari masa kenabian sallallahu alaihi wasallam, di mana banyak di antara mereka dalam perkara agama itu hanya dijadikan sebagai wawasan, ya, bukan untuk diamalkan. Kata beliau selanjutnya, wallahu ta'ala wassa'a fis siyami wasahhala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kelapangan dan kemudahan di dalam menjalankan puasa. Walihadza lam yakul hatta yatlu al-fajr. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat di atas tidak menyatakan yani waqulu washrabu hatta yatlu al-fajr. Silakan kalian makan dan minum hingga terbit fajar. Tidak demikian, karena untuk bisa yakni mengamati ya terbitnya fajar secara tepat ini bukan sesuatu yang mudah bagi semua orang. Ya, terlebih di daerah-daerah yang mungkin ya, di arah terbitnya fajar terhalang gunung. Ya, ini bukan sesuatu yang mudah, ya, termasuk di daerah kita untuk bisa ya, mengetahui terbitnya fajar ini luar biasa sulitnya. Bal qala, bahkan ya Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai patokan hatta yatabayyan ay yattadihu ya wa yutayaqqan, yani hingga jelas ya nampak fajar tersebut dan diyakini sudah terbit ya, diyakini sudah terbit. Ya, jadi kalau hatta yatlu al-fajru, ya maknanya artinya betul-betul seorang menghentikan batas akhirnya itu ketika fajar persis terbit, dan itu sekali lagi bukan sesuatu yang mudah. Namun Allah berikan kemudahan bagi umat ini, ya, di mana batas akhir dari makan sahur mereka ada ketika sudah jelas fajar itu terbitnya dan sudah betul-betul meyakinkan. Qala rahimahullah. Walihada law akala wa syariba. Atas dasar ini, seandainya ada seorang yang masih makan dan minum bina'an ala baqa'il lail, karena dibangun di atas anggapan bahwa ini masih malam, karena batas akhir dari malam itu kan terbitnya fajar shadiq, ya. Baik. Kalau waktu secara astronomi, ya, malam itu sampai jam berapa, Mas Ahmad? Jam 12 malam. Iya, betul ya, itu. Jadi begitu 00.01 itu sudah pagi, ya. Ya, makanya sebagian orang kan mengatakan, ya, kalau sudah dini hari walaupun baru jam 00.01 itu sudah pagi. Baik. Padahal itu masih malam secara hitungan syar'i. Ya, secara patokan syariat masih malam sampai betul-betul terbit fajar. Nah, kalau seorang makan dan minum karena dibangun di atas anggapan ini masih malam, thumma tabayyana annahu qad tala' al-fajr, shahha shaumuhu. Kemudian ternyata jelas baginya bahwa ini sudah, ya, terbit fajar. Ya. Maka sah puasanya. Artinya apa? Ketika dia mengetahui ternyata sudah terbit fajar, kemudian menghentikan makan dan minumnya, maka, ya, waktu yang sudah masuk semestinya waktu berpuasa tadi, yang dia ketika itu masih makan dan minum, ya, itu tidak, ya, merusak puasa dia di hari itu. Artinya apa? Ya, dilanjut begitu, sah puasanya. Walau kana fi nafsil amri qad akala wa syariba ba'da tulu'il fajri, ya, walaupun pada perkaranya yang dia hadapi, dia jalani tersebut, dia, ya, masih dalam keadaan makan dan minum, ya, setelah terbitnya fajar. Baik. Namun begitu. Jadi ini hukum puasanya, ya. Jadi meskipun pada hakikatnya ketika itu, ya, setelah, ya, terbit fajar itu dia masih dalam keadaan makan dan minum, namun dalam anggapan dia, ya, itu belum, ya, masuk waktu untuk berpuasa, sampai akhirnya betul-betul jelas baginya, ya, sudah terbit fajar, maka sah, ya, puasanya, ya, di hari tersebut. Kata beliau selanjutnya, wal ajabu, dan hal yang mengherankan, annahum yuwaswasuna fis siyami wa yushaddiduna fih. Mereka, ya, mengalami was-was dalam menjalankan puasanya, dan di sisi yang lain, ya, mereka, yakni berlebih-lebihan, tashaddud, ya, di dalam menjalankannya. Baik. Wasyari'u qad sahala fihi wa samaha. Padahal penetap syariat ini, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tashil, kemudahan, ya, di dalam menjalankan ibadah puasa ini, serta memberikan, ya, musamahah, ya, toleransi. Ini juga bagian dari kemudahan. Thumma yusallun, di mana kemudian mereka yusallun melaksanakan salat mereka, yakni salat subuh. Walamma yatahaqqaqu tulu'al fajri, ya, dalam keadaan belum, ya, betul-betul diyakini, ya, belum diyakini terbitnya fajar. Ya, jadi menahan puasanya atau imsaknya itu sebelum masuk waktunya. Kemudian, ya, di siang lain mereka juga bersegera untuk sholat subuh. Ya, dalam keadaan belum diyakini, ya, fajar sudah terbit. Walhalu annahu la tasihu sholatu, sementara, ya, keadaannya tidaklah sholat, ya, sholat tersebut sah, yakni sholat subuh tersebut sah. Hatta yutayakkana tulu'ul fajri tayakkunan la yadkhulu syakkun biwajhin ma. Ya. Padahal sholat tersebut tidaklah sah sampai betul-betul diyakini telah terbitnya fajar, ini fajar shadiq, dengan keyakinan yang tidaklah, ya, masuk keraguan pada sisi yang manapun, ya, akan terbitnya fajar tersebut. Hatta law turiba syahadata ala tulu'ihi la syahida, hingga seandainya, ya, seseorang diminta atau dituntut untuk memberikan persaksian bahwa fajar, ya, telah terbit, niscaya dia berani untuk bersaksi. Baik. Jadi ini hal yang sangat mengherankan bagi Syekh yang beliau dapati dari keadaan sebagian muslimin, di mana mereka, ya, tasyaddud di dalam menjalankan puasa, ya, berhenti makan sahur sebelum waktunya, bahkan sampai merembet kepada sholatnya mereka sholat subuh dalam keadaan belum yakin kalau fajar sudah terbit. Dan, ya, terkadang, ya, hal yang juga terjadi di sebagian tempat, ya, biasanya kalau di luar bulan Ramadan itu subuhnya kan agak siangan sedikit, ya. Namun, ya, begitu masuk Ramadan dalam keadaan, ya, selisih waktu antara Syaban dengan masuknya Ramadan itu tidak terlalu jauh, ternyata perbedaan sholat subuhnya, ya, sangat beda sekali. Ya, entah mungkin sebagian alasan sudah sangat ngantuk, ya, bisa jadi. Ya, hanya-hanya di sini perlu untuk diperhatikan, karena salat yang dilaksanakan sebelum waktunya itu tidak sah, karena termasuk diantara syurut salah adalah duhulul waktu. Di antara syarat-syarat salat adalah masuknya waktu tersebut. Kata beliau selanjutnya, walakin ma tarakan nasu sunnatan illa i'tadaw anha bid'atan. Akan tapi, ya, tidaklah manusia meninggalkan satu sunnah kecuali mereka menggantinya, mengganti sunnah tersebut dengan sebuah bid'ah. Ini sudah menjadi kelaziman ketika satu sunnah ditinggalkan dalam menjalankan sebuah peribadatan, maka mereka akan mendatangkan perkara bid'ah di dalam ibadah tersebut. Baik. Fa'innahum aydan, karena sungguhnya mereka juga, ya, yu'adzinuna qabla tulu'il fajr, mereka melaksanakan azan, mengumandangkan azan sebelum terbit fajar. Ini yang dimaksud azan subuh, azan kedua. وَهَذَا لَا يُجْزِئُ إِلَّا إِذَا وُجِدَ مَنْ يُعَذِنُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ. Dan yang demikian itu tidak sah. Ini terkait dengan azannya. Ya, tidak sah. Itu sebagai azan subuh, sebagai azan fajar. Ya, tidak sah. Kecuali jika didapati ya, adanya yang azan setelah terbitnya fajar. Adapun bagaimana dengan sholatnya? Ya, jika sholatnya dilaksanakan setelah masuk waktu. Baik. Ya, tentunya ya, sholat tersebut sah. Jadi ya, sholat subuh. Demikian juga ya, qobliyah subuhnya. Jika telah masuk waktu subuh. Baik. Nah, ini terkait dengan azannya. Bahwa azan tersebut la yujzi. Ya, tidak sah sebagai azan subuh. Azan yang dikumandangkan sebelum terbitnya fajar. Kata beliau selanjutnya, ثم بعد ذلك يحتاجون إلى التنبيه على طلوع الفجر بغير الأذان. Kemudian setelah itu mereka ya, butuh kepada adanya tanbih, pengingat, ala tulu'il fajri, ya, kepada masuknya waktu fajar atau terbitnya fajar, bi ghairil adzan, bukan dengan azan. Ya, bukan dengan azan, padahal azan itulah sesungguhnya yang menjadi tanda telah terbitnya fajar. Jadi ini menunjukkan berangkainya ya, dari suatu perkara bid'ah menyeret kepada perkara-perkara yang lainnya. Baik. Ya. Termasuk misalnya ya, kita mengetahui bahwa ya, untuk ya, waktu subuh itu kan ada azan awal ya, sebelum ya, terbitnya fajar. Baik. Sebagian manusia ya, tidak melaksanakan ini, justru diganti dengan hal-hal yang tidak datang dari syariat. Ya, ada yang hanya mengambil sebagian. Ya, as-salatu khairu minan naum. Ya, dibaca sampai berapa kali? Ada yang dibaca 3 kali. Ya. Ya. Para seandainya ya, dilaksanakan sebagaimana yang datang dalam syariat, ya niscaya yang demikian ya, menjadi kebaikan bagi mereka. Ada lagi ya, yang diganti dengan apa, bacaan tarhim. Ya. Bahkan bukan hanya sebelum masuk subuh, ya, bahkan setiap menjelang masuknya waktu salat. Baik. Kemudian kata beliau selanjutnya, wal ajabu, dan yang lebih mengherankan lagi kata beliau, iqrarul ulama'i ala dzalika. Ya. Persetujuan para ulama atas perkara yang demikian itu. Bal amruhum bih, bahkan adanya perintah dari mereka ya, dengan hal yang tidak ada dalam syariat tersebut. Hatta annahum ja'alu imsakiyatan li Ramadan, sampai-sampai mereka menjadikan adanya imsakiyah ya, jadwal untuk berhenti ya, makan sahur bagi Ramadan, atau jadwal imsakiyah. Fayakulun, di mana mereka ya, ini yang saya sebutkan dari kalangan para ulama'nya yang menetapkan adanya ya, jadwal imsakiyah ini. Mereka menyatakan al-fajru ala kadza wal luzumu ala kadza. Ya, terbitnya fajar ini pada jam sekian. Adapun al-luzum yakni al-imsak ala kadza, ya, jadwal menahan berhenti dari bermakan sahur. Ya, maka pada jam sekian. Jadi dibuat 2 waktu yang berbeda. Wallahu ta'ala yakul, Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah hingga menjadi jelas bagi kalian, yakni benang putih dibandingkan benang hitam dari waktu fajar. Wa hadza fi'lu sallallahu alaihi wasallam wa amruhu. Dan inilah ya yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan demikian pula yang diperintahkan oleh beliau. Fahum dadu syar'a, sehingga dengan demikian berarti mereka telah melawan syariat. Fahuwa yahussu ala ta'khiri suhur. Beliau sallallahu alaihi wasallam menghasung untuk mengakhirkan makan sahur. Wahum yahussuna ala taqdimihi, sementara mereka menghasung untuk menyegerakan makan sahur. Fa afdalus siyam ta'khirus suhur wa ta'jilul futur. Padahal afdalnya dari puasa, ya, yang paling afdalnya dari menjalankan ibadah puasa adalah mengakhirkan makan sahur dan menyegerakan untuk berbuka. Fakama anna man akhara al-futur ila ma baina al-isha'aini aw a'dama min dhalika mukhalifun lis-syar'i, maka sebagaimana siapa yang mengakhirkan berbuka hingga waktu di antara dua isya'aini, yakni antara maghrib dan isya, atau lebih daripada itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, ya, sampai betul-betul bintang terlihat, maka yang demikian adalah perbuatan yang menyelisih syariat. Fakadzalika man qaddama as-suhur man qaddama as-sahur bainal adzanaini au a'dama mukhalifun lis-syar'i. Ya. Maka demikian pula ya orang yang mendahulukan makan sahur, ya, yakni sebelum ya waktu mendekati dua azan, atau lebih daripada itu, yakni ya lebih malam lagi, maka yang demikian mukhalifun lis-syar'i. Ya, yang demikian adalah perkara yang menyisihi syar'i. Tayib, di sini bainal adzanain, sebagaimana telah datang dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, inna bilalan yu'adzinu ya bil-lail fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum, ya, fa innahu yu'adzinu ya idza tala al-fajr, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Bilal itu mengumandangkan azan ya ketika malam, yakni sebelum terbitnya fajar. Maka silakan ya makan dan minum hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Karena sungguhnya dia mengumandangkan azan setelah terbit fajar. Menunjukkan ya di sini ya ketika Bilal sudah azan, dan itu azan awal, tapi seseorang yang makan sahur jangan berhenti karena itu masih malam. Ya, sampai kemudian ya yakni Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan, dan jarak antara azan awal ya dengan azan yang kedua, azan tsani, sebagaimana disebutkan para ulama, di antara mereka Al-Imam Al-Albani dalam Tamamul Minnah, yakni sulusus sa'ah, yakni sekitar sepertiga jam atau sekitar berapa? 20 menit, ya, sekitar 20 menit antara azan yang pertama dengan azan yang kedua. Sehingga termasuk di antara waktu yang utama ya, untuk makan sahur ya menjelang yakni masuknya subuh, dan kedudukan azan pertama itu termasuk di antara pengingat bagi mereka yang akan berpuasa untuk segera makan sahur. Ini di antara fungsi azan yang pertama. Menunjukkan waktu makan sahur di antara dua azan tadi. Insya Allah dipahami ya. Baik. Ya. Karena akhir dari makan sahur Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga azan itu kan sekitar bacaan 50 ayat dan itu perhitungannya sekitar antara 10 menitan. Sementara kan untuk makan itu mungkin butuh waktu antara berapa? 5 sampai 10 menitan ya. Jadi setelah azan awal itu termasuk di antara waktu untuk makan sahur. Kemudian kata beliau selanjutnya, wahada tashilun minasyari', dan ini adalah suatu bentuk kemudahan ya yang diberikan oleh penetap syariat, yakni mengakhirkan makan sahur sebagaimana menyegerakan berbuka. Fasyamu la yukallifu man waffaqahu Allah taala, di mana puasa bukanlah sesuatu yang menjadi beban berat bagi orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk mencocoki sunnah di dalam menjalankannya. Ya, jadi bagi mereka yang menjalankan ibadah itu ya sesuai dengan sunnah, puasa itu bukan sesuatu yang berat. Ya. Walihadza hatha 'ala as-suhuri wa ta'khirihi. Karenanya penetap syariat menghasung untuk makan sahur dan juga mengakhirkannya. Makan sahur tersebut. Faka'anal insana, sehingga seakan seseorang yang mengakhirkan makan sahurnya, qaddama ya ghadaahu, dia menyegerakan sarapannya. Ya. Seorang yang mengakhirkan makan sahurnya seperti menyegerakan sarapannya. Kemudian wa akhara 'asha'ahu, dan menunda ya asyanya, yakni makan malamnya. Fa idza tasahhara, jika dia telah makan sahur, madha ya ma'dhamun nahari au kullahu wa nafsuhu la tatlubu syai'an, jika dia telah makan sahur ya dan dia akhirkan makan sahurnya, maka berlalu ma'dhamun nahar ya, maka berlalu sebagian besar dari siang atau kulluhu atau seluruh siang, wa nafsuhu la tatlubu syai'an, dalam keadaan jiwanya atau dirinya tidak menuntut sesuatu pun. Artinya dengan diakhirkannya ya makan sahurnya, tidak ada desakan atau dorongan dari dirinya karena lapar ataupun haus, karena ya rentang waktu yang demikian dekat ya dari makan sahurnya tersebut. Walihada idza tamarrana al-insanu alayhi lam yukallifhu, oleh karenanya seseorang jika membiasakan melatih dirinya untuk menjalankan sunnah mengakhirkan makan sahur ini, maka puasa itu bukan sesuatu yang berat baginya. Hatta innan nasa fi akhiri ramadhana la yatakallafuna minhu, sampai-sampai manusia secara umum di akhir bulan Ramadan mereka tidaklah merasakan berat dalam menjalankan puasanya. Bal idza tala'a ya faqaduhu liilafihim iyyahu, bahkan ya jika telah ya terbit yakni waktu fajar begitu, faqaduhu ya, jadi ketika terbit fajar, maka ya secara alamiah ya ketika misalnya sudah keluar di bulan Ramadan begitu, akan serasa merasa kehilangan ya kebiasaan makan sahurnya tersebut ya. Kenapa? Liilfihim iyyahu, dikarenakan yakni kebiasaan dia, kedekatan dia dengan atau kedekatan mereka dengan makan sahur ini ya selama bulan Ramadan tersebut ya. Dan Ini yang insya Allah dirasakan oleh keumuman kita, ya, terkhusus di awal-awal masuk bulan Syawal, ya, kebiasaan yang dijalani di bulan Ramadan ini, ya, sedemikian terasa, ya, terlebih di antara kemudahan menjalankan ibadah puasa Syawal ini ketika dekat-dekat dengan Ramadan, ya, mungkin tanggal 2, ya, dan selanjutnya, ya. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah ini yang kita pelajari pada hadis yang keempat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.